Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Ashadu an la ilaha illallah wahda, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa yang berbahagia, ibu-ibu majlis An-Nisa Nurussalam se-Jabodetabek dan Bandung yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ibu-ibu dan para pemirsa, kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi yang insya Allah penuh berkah ini kita masih diberi kesempatan untuk thalabul ilmi. Mudah-mudahan semua mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu dan para pemirsa, minggu yang lalu Kamis pagi ba'da subuh untuk Indonesia Barat, untuk terutama untuk Jakarta, dan ba'da subuh juga untuk Indonesia Timur dan Tengah, kita telah bertemu dalam acara Mimbar Nurussalam membahas masalah jalan lurus dari doa kita ihdinas siratal mustaqim bersama narasumber Buya Bagindo Muhammad Letter, penasehat Majelis Zikir Nurussalam Provinsi Sumatera Barat. Karena kajian minggu lalu belum selesai, pagi ini kita lanjutkan lagi bersama beliau untuk meneruskan syarat-syarat memperoleh jalan lurus itu. Minggu lalu sudah dijelaskan ada tiga syarat yang beliau sampaikan. Pertama, kerja yang disertai dengan doa, atau kerja itu adalah doa sebagai bagian dari ibadah. Yang kedua adalah syukur dan sabar apabila mendapatkan nikmat, kebahagiaan, kita iringi dengan rasa syukur. Kalau sedang mendapatkan ujian, cobaan, kita selalu bersabar. Kemudian yang ketiga, syarat ketiga adalah keikhlasan, limardotillah. Ada bahasa sufi yang sangat terkenal, ilahi anta maqsudi waridhaka matlubi. Pagi ini dalam waktu kurang lebih satu jam akan dijelaskan tiga syarat berikutnya. Sesudah itu silahkan ibu menyimak, nanti ibu bertanya kepada Buya kita. Buya, kita ingin lanjutkan kajian minggu lalu yang belum selesai. Insyaallah. Masih ada tiga, karena Buya pada waktu itu menjelaskan ada enam syarat untuk memperoleh ihdinas siratal mustaqim itu. Para pemirsa yang berbahagia, ibu-ibu sekalian, sebelum kita lanjutkan, kita break sejenak. Pemirsa yang berbahagia, ibu-ibu yang ada di studio, pagi ini kita lanjutkan lagi bersama beliau untuk meneruskan syarat-syarat memperoleh jalan lurus itu. Sekarang yang nomor 4 apa itu Bu ya, untuk memperoleh jalan lurus itu syaratnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang keempat supaya kita tetap di jalan yang lurus, jangan kita sombong dan takabur. Sebab Allah mengingatkan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallazina la yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam dakhirin. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang takabur, menyombongkan diri dalam beribadah kepada Allah, dia akan masuk neraka jahannam dalam keadaan hina dina. Jadi sombong itu ada tiga. Yang pertama, sombong terhadap Allah. Artinya tidak mau mengikut suruhan, perintah, dan larangan Allah. Itu orang yang sudah sombong kepada Allah. Jadi tidak mematuhi aturan Allah secara kita sebagai seorang Muslim, aturan agama Islam. Itu kita sombong terhadap Allah. Yang kedua, sombong terhadap Rasul. Tidak mau meneladani dan tidak mau mengikuti apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah kepada kita. Artinya kita tidak mau mematuhi ajaran agama. Yang ketiga, sombong sesama manusia. Merasa diri punya jabatan tinggi, sombong, harus dijilat, harus menunduk, harus sanjung, harus dipuji. Akhirnya kesombongan itu menimbulkan apa? Kerugian bagi dia sendiri. Tadi di Quran tadi dijelaskan sombong dalam beribadah itu termasuk sombong kepada Allah atau sombong kepada Rasul. Bagaimanapun juga kedua-duanya masuk itu ya. Masuk itu. Termasuk sombong kepada manusia. Termasuk kepada sombong kan ada dua hubungan kita ini. Hablum minallah wa hablum minannas. Kalau dua itu sudah rusak, kita namanya sombong. Kalau sombong itu jadi kawannya setan. So setan itu sangat sombong. Disuruh saja waktu dia tunduk kepada Adam enggak mau. Contohnya begini Bu ya. Tiba-tiba kok saya lihat ibu agak suntuk ya. Aduh maaf deh jeng, karena tadi malam itu saya tahajudnya lama banget gitu. Sombong itu. Itu sudah termasuk sombong. Ada orang pamer gitu kan. Itu kan namanya kan ria namanya itu. Alhamdulillah saya ini kelihatannya ya Senin Kemis puasa, tahajud enggak pernah tinggal, duha juga insyaallah. Padahal enggak ada orang tanya. Enggak ada orang tanya. Itu namanya itu kan namanya ria namanya itu. Kesombongan tadi itulah yang akan merusak kita sendiri. Bukan saja merusak orang lain, kemerusak kita. Coba empoknya. Jadi bupati, paling lama 10 tahun. Sudah 10 tahun tidak jadi bupati lagi. Waktu jadi bupati kita sombong. Kalau sudah jadi, berhenti. Jadi ustaz? Kalau jadi ustaz, sama mati. Ustaz sombong juga berhenti. Sama saja. Iya tidak? So, sekarang ini kan ada ustaz itu kan terbagi juga, Pak. Ada ustaz yang da'i. Ada ustaz sendok teh. Oh apa itu ya? Sendok teh itu kerjanya kemana pergi ngacau. Dia bikin fatwa-fatwa sehingga orang berantuk-antuk. Dia bikin keputusan-keputusan sehingga orang kacau dibikinnya. Itu namanya adu domba. Sendok teh itu. Sebab teh itu tiba di teh dikacau, tiba di kopi dikacau, tiba di susu dikacau, tiba di mana kerjanya ngacau aja. Jadi ada juga itu. Jadi ustadz yang kerjanya ngacau juga ada. Jangan ke ustadz, ulama pun ada. Itu makanya ulama itu diberi al ulama rabiun warasatul anbiya. Ulama itu mewarisi nabi, harus meniru sifat-sifat nabi. Al ulama rabiun menjadi sitawasi dingin, bukan membangkit-bangkitkan orang berhantu-hantuk. Itu bukan namanya rabi itu sitawasi dingin. Kalau dia mendengar kaji dia sejuk, kalau dia terlanjur sujud apa namanya tobat. Jadi orang itu disuruh kembali kepada jalan yang kebenaran yang disebut namanya jalan lurus. Takabur jadi bilang. Nah itu takabur. Jadi takabur itu cuma sombong. Berapa banyaknya orang yang sombong sekarang? Contohnya sekarang ini ya, orang yang sombong itu menganggap orang lain ini rendah. Dia itu harus tinggi, dia segala macam. Akhirnya tiba kesombongan tadi Pak. Loba, tamak, angkuh. Kalau sudah loba, dia hanya melihat keuntungan materi. Siapa yang hancur silakan aja. Yang dipandangnya cuma materi. Itu makanya masyarakat yang sudah terpengaruh materi itu akan rusak. Ada orang bertanya begini Bu ya. Ibu, waduh rapi banget tumben pagi-pagi mau ke pasar ya gitu. Terus jawabnya, ya mau ke pasar. Itu termasuk sombong gak itu? Kita tanyanya 7 kata ini, ya. Jawabnya cuma 2 aja Bu ya. Ya. Jadi pelit amat itu kan? Ya lah. Itu termasuk sombong? Enggak, soalnya sekarang orang mengerti tidak. Kalau orang sudah mengerti tidak sombong. Tapi kalau orang tidak mengerti, beri dia pengertian. Berjawablah sesuatu sehingga orang memahami apa yang kita jawab, apa yang ditanyakan. Itu bukan sombong. Oleh sebab itu, maka tidak boleh kita selalu banyak berkata juga tidak bagus. Banyak berkata-kata, banyak perkataan yang sesat. banyak terjadi kebohongan. Makanya lebih baik engkau kalau memang orang beriman, berkatalah yang baik. Kalau tidak sanggup mengatakan yang baik, lebih baik diam. So, diam itu adalah tanda orang beriman, karena dia ingin jangan terdorong dia mengatakan sesuatu yang tidak baik kepada orang banyak. Tadi Buya jelaskan bahwa sombong kepada sesama itu akhirnya melebihkan posisi dirinya sendiri. Iya. Menganggap orang lain tidak lebih hebat, tidak lebih pandai, tidak lebih berkedudukan. Nah, yang paling parah lagi, kalau dikritik dia marah. Oh. Itu orang sombong tuh. Kalau ada orang yang tidak mau dikritik walaupun dia salah, nah itu namanya sombong. Nah, orang yang sombong tadi tidak akan disediakan surga untuk dia. Karena Allahul Mutakabbir ya, Allah yang hak punya otoritas untuk maha sombong. Iya, itu hak Tuhan. Hak Allah. Jangan diambil. Kita manusia biasa, ciptaannya. Seperti Karun umpamanya, contohnya Karun. Karun setelah diberi kekayaan oleh Allah, sombong. Diminta zakat, nak mau beri, diminta ini, nak mau beri. Sombong bukan main. Ini adalah usaha saya. Tidak ada sanggup pun dengan Tuhan. Akhirnya, dibenamkan Karun hidup-hidup dengan hartanya masuk tanah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ibu-ibu pakai gelang dari sini sampai di sini, sombong tak? Ya. Iya. Semua gelang itu dipakai semua. Itu di samping dia itu sombong, itu namanya kurang akal. Oh, kurang akal ya. Baju diberi satu-satu dipakai sekali lima. Itu sama dengan begitu kan? Coba bagaimana bentuknya seorang ibu memakai baju 5 setel sekali pakai? Aneh kan? Itu kan karena di samping sombong malah jelek. Konsentrasi. Ya, betul. Iya kan? Iya. Nah, itu. Jadi ini para pemirsa dan ibu-ibu sekalian, bahwa untuk memperoleh jalan lurus itu hindari kesombongan. Baik kesombongan kepada Allah, kesombongan kepada Rasulullah, dan juga kesombongan kepada sesama manusia. Sombong kepada manusia itu selalu menganggap orang lain lebih rendah dalam segala hal, dalam segala masalah dibandingkan kita. Itu sudah sombong. Di dalam Quran juga dijelaskan bahwa tanda-tanda ibadur rahman itu, kalau kita bicara dengan orang yang lebih rendah kemampuan intelektualnya dibanding kita, maka bicara kita harus lebih santun. Kan begitu kan? Jadi kalau ibu bentak-bentak pembantu itu sombong juga itu, jangan kita. Kenapa? Maunya diperintah, tapi si pembantu gak ngerti perintahnya. Mungkin ngomong kita dengan kemampuan pembantu kita enggak sama, dijelasin satu persatu. Bi, itu loh, ini kerudung kalau nyuci sendirian, jangan dicampur, gitu loh. Cuci, nah, itu cuci aja dicampur-campur kan? Ya harus dijelaskan itu. Jadi kesombongan itu. Sebab orang tadi bisa, tidak bisa mengerti satu, ada karena beberapa. Yang pertama karena bodoh, yang kedua karena nakal. Kita harus melihat kalau karena dia kebodohan, dia diambil jadi pembantu. Kan dia tidak pernah punya meja bagus, punya mesin ini. Kita harus ajarkan dulu. Baru sekarang kita beri ingat. Kita belum mengajarkan, kita bentak-bentak, dia bingung. Karena dia tidak pernah punya pengalaman. Sesuatu yang tidak punya pengalaman, sama saja. Di dalam hidup, apa sebagai wakil rakyat, sebagai pemerintah, sebagai pejabat, kalau pengalaman tidak ada, apa kata Nabi? Akan tiba masanya nanti dalam masyarakat yang aku khawatirkan, kalau pemimpinnya itu nanti terdiri dari anak-anak. Coba, apa itu ibu maksudnya? Pemimpin dari anak-anak, pemimpin yang tidak berpengalaman di satu bidang, diberi dia kepercayaan. Apa yang mau dikerjakan? Tapi anak-anak itu populer, Bu, ya? Ya, anak-anak populer itu sama saja kan sekarang ini. Kalau orang sudah tampil dengan segala macam gayanya, populer dia. Sekarang kan banyak orang mau jadi selebritis. Ini masalah kita. Jadi kita jangan berpikir demikian. Akhirnya kesalahan pengangkat pemimpin yang akan menjadi akibat kita. Dosa kita juga, Bu, ya? Kalau kita salah menentukan pilihan, kita berdosa. Kemudian pemimpin itu ternyata salah memimpin kita, kita dosa. Berdosa. Hati-hati, Bu. Di samping dia salah, kita juga dosa. Maka itu, kita kan sekarang gampang dengan uang 100 ribu memilih seseorang. Walaupun dia itu tidak tahu apa-apa. Akhirnya apa? Orang tidak tahu apa-apa memimpin kita, apa yang bisa dia buat? Ya apa tidak? Itu pengalaman penting. Coba lihat, Rasulullah diangkat jadi nabi setelah umur 40 tahun. Sebelum dia umur 40 tahun, diberi titel dia Al-Amin, orang yang dipercaya. Kenapa? Karena keteladanannya, karena contohnya, karena pengalamannya, karena kesantunannya. Ya tidak? Karena amaliahnya. Ini gak punya apa-apa. Orang tukang jual pisang di pinggir jalan, nanti jadi ketua DPR. Apa yang mau dibuat? Hah? Apa yang dibuat? Paling banyak jual pisang. Itu pamanya kan? Tapi carilah orang. Memang, itu kan hak segala manusia. Memang, kita sekarang pemilihan umum, umpamanya pemilihan umum kan? Umpamanya. Orang maling dengan orang baik, dengan profesor, dengan buya, itu sama saja suaranya. Ya apa tidak? Tapi kalau kita memilih itu orang yang punya ilmu, punya pengalaman, punya jasa. Sekarang banyak orang yang dipilih tidak punya jasa apa-apa. Apa yang mau dibuatnya? Jadi sebenarnya begini Bu ya, bahwa kita yang memilih itu bukan hanya berkeinginan bahwa dia itu menjadi calon yang terbaik menurut pikiran dan perasaan kita. Tapi jikalaupun mungkin yang kita pilih itu tidak terpilih, paling tidak itu sudah menghilangkan dosa yang ada dalam diri kita. Betul. Daripada memilih, apalagi karena memilih di dapat duit, kemudian ya, dia jadi pemimpin dan ketika jadi pemimpin tidak amanah. Ya. Itu kita dapat dosa itu ya. Iyalah, tapi tadi saya katakan, sekarang yang jadi agama itu duit. Bukan Islam. Duit. Siapa yang berduit itu yang jadi pemimpin. Akhirnya sama saja sekarang ini. Orang berjalan 10 orang, 8 orang orang maling, 2 orang orang baik. Secara demokrasi, pasti maling yang menang. Kalau maling yang menang, kan banyaklah undang-undang mempermudah maling. Ya atau tidak? Jadi demokrasi itu harus ada pengendalian, harus ada aturan. Bukannya sekarang hak sama hak kita. Mana kita ini sama? Mau Tuhan saja membuat kita ini berbeda. Tidak sama. Ya atau tidak? Ada yang diberi rezeki, ada yang tidak, ada yang miskin, ada yang ini. Tuhan saja membuat kita tidak sama. Wah, kita ini demi HAM. HAM itu apa? Kalau perempuan menuntut hak sama dengan laki-laki, sombong tidak itu? Sombong. Bagaimana laki-laki sama dengan perempuan? Apa itu tidak sombong? Tetapi tuntutlah posisi kita di tempat yang sesuai dengan perintah Allah. Nah, jadi derajat, soal derajatnya jelas sama di mata Allah kan? Iya, senang. Yang sama itu kan takwa. Walaupun laki-laki hebat, kalau tidak takwa, biar perempuan jelek, tapi dia takwa. Lebih disenang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Laki perempuan baik. Iya. Takwa itu adalah orang yang beriman. Apa artinya? Orang yang patuh kepada perintah Allah. Itu katanya orang yang takwa. Sekarang ingin sama segala macam. Ada pula fatwa profesor pula itu. Bahasa wanita boleh jadi imam. Bayangkan itu profesor. Nah, sekarang ada lagi itu demi HAM. Kalau masalah HAM itu di Eropa Pak Kur, itu laki-laki sama laki-laki boleh kawin dilindungi undang. Perempuan sama perempuan boleh kawin, namanya lesbi, lesbi, homosek. Okay. Sedangkan kambing di kampung saya, kambing jantan saja, kambing jantan tidak pernah kawin. Ayam betina sama ayam betina tidak pernah kawin. Itu namanya HAM. Lebih rendah dari binatang. HAM apaan tuh? Itu yang akan kita masukkan ke Indonesia sekarang ini. Kita sebagai seorang muslim, orang yang beragama, orang yang hidup kita seimbang. Di sini datang HAM. Hanya mementingkan duniawi, jasmani semata-mata. Makanya banyak orang sekarang mempertontonkan jasmaninya karena hanya melihat orang secara jasmani, lupa ruhaninya. Lihat persapah orang barat apa katanya? Mensano incorporesano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Semua orang maling tubuhnya sehat. Apa sehat jiwanya? Kalau sehat, kalau jiwanya sehat enggak maling gitu. Enggak maling dia. Nah, oleh sebab itu maka Islam tidak. Inna fil jawfi ibnu Adam kas. Di dalam diri ibnu Adam itu ada segumpal darah. Iza salat salat jasadukulu. Iza fasadat fasadat jasadukulu. Kalau jiwanya sehat, sehatlah seluruh tindak tanduknya, jasmaninya. Kalau jiwanya kotor, kotorlah tindakannya. Jadi itulah makanya lagu Indonesia Raya itu dimulai dari batin dulu. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Dadah, bangunlah badannya. Dadah. jiwa dulu. Rasulullah membangun umat, menghilangkan zaman jahiliyah, jiwa yang dibangun dulu. 13 tahun membangun jiwa di Mekah, roh yang dibangun. Terima kasih ya. Ya. Ini para pemirsa dan juga ibu-ibu yang berada di studio, baru satu yang beliau jelaskan, masalah takabur, kesombongan dalam banyak dimensi dan implementasi. Kita akan lanjutkan setelah break berikut ini. Pemirsa yang berbahagia, ibu-ibu yang ada di studio, kita akan tanyakan lagi kepada Buya kita, nomor 5. Ya, tadi nomor 4 sudah dijelaskan. Apa nomor 5, Buya, untuk jadi orang yang ihdinas siratal mustaqim itu? Yang nomor 5 adalah kejujuran dan menghindarkan kebohongan. Menjauhi kebohongan. Menjauhi kebohongan. Jadi, yaitu ialah orang-orang yang jujur ialah orang yang berkata benar, berjalan lurus, menghukum adil. Itu jujur orangnya. Karena apa? Sesuai dengan aturan, dengan norma-norma, dan hidupnya sejalan dengan ajaran agama. Inilah yang diingatkan oleh Allah di dalam surah Al-Nisa ayat 57. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna Allah ya'murukum antu'adul amanah ila ahliha wa iza hakamtum bainan nas antahkumu bil'adil. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Arti kejujuran. Dan menyuruh kamu apabila engkau menghukum sesuatu, hukumlah dengan adil. Yang dikatakan adil itu bukan membagi sama banyak, sesuai dengan kebutuhan yang bersangkutan. Itu namanya adil. Kalau membagi sama banyak itu belum tentu adil. Contohnya ibu-ibu diberi pesawat terbang sekarang ini, bisa nak jalan dengan pesawat terbang? Tapi bagaimana ibu-ibu bisa naik pesawat? Itu adil. Iya tidak? Nah, sehingga ibu-ibu, ekonomi ibu-ibu sanggup naik pesawat. Walaupun ibu-ibu semua tidak punya mobil, tapi punya kemampuan untuk menyewa mobil. Itu namanya adil. Jadi kejujuran itu bukan hanya menyangkut masalah omongan aja, Bu. Omongan tidak, adalah tindakan. Implementasinya, jujur itu bekerja sesuai dengan keadaan, aturan dan norma yang telah ditetapkan. Kalau seorang istri enggak pernah masak, boleh katakan enggak jujur itu. Hah? Sudah. Coba ini serius, Bu. Serius ini. Gitu. Sebab ya, seorang istri itu kalau rumah tangga itu ingin sakinah, mawadah dan rahmah, itu seorang istri itu mempunyai fungsi 7 sebagai tiang bangsa. Jadi maju mundurnya bangsa ini tergantung kepada perempuan. Jadi oleh sebab itu untuk menghancurkan bangsa, rusak moral perempuannya. Kalau perempuannya sudah rusak moralnya, bangsa itu ciri-ciri. Yang berkaitan dengan tugas kesusuran tadi apa? Dari 7 itu? Yang 7 itu. Yang kedua ada ya. Yang kedua dulu kan, ibu itu adalah sebagai sayap kiri. Jadi kalau suami sayap kanan, ibu sayap kiri. Baru burung tadi terbang. Ibu tadi adalah seorang administrator. Dia yang mengatur keluar masuk debit kredit. Ibu itu adalah juga seorang dokter. Dia yang tahu tempat anaknya sakit. Ibu itu juga seorang pendidik. Walaupun tidak pernah sekolah guru, dia guru. Dialah yang mulai dari rahim sampai dia lahir, sampai anak tadi dewasa, dia membimbing anak tadi. Nah, itu tugas ibu. Ibu itu adalah nurse, pelayan. Melayani suami, melayani rumah tangga, melayani masyarakat, melayani diri sendiri. Itu syarat yang penting itu, ibu. Dan yang ketujuh, ibu itu adalah juru masak. Walaupun yang masak pembantu, tapi yang ahlinya dia. Sehingga betul-betul sebab ada ini cerita ini. Seorang suami sakit. Dia ingin masakkan gulai istrinya. Kenapa istrinya bisa masak gulai? Dibeli di sana, beli sana. Tidak bisa ditipu. Seleranya tahu bahasa ini. Sebab begini ya. Perasaan seorang istri itu dirasakan oleh suami. Itu ingat tuh. Perasaan. Jangan perasaan santan pembantu. Iya, perasaan pembantu itu lain. Siapa tidak? Malah pernah terjadi ya, seorang istri yang jelek, bentuknya gemuk, hitam, kayak iya, bentuknya enggak jelas. Bentuknya yang jelas tapi mendapat suami yang gagah. Suaminya gagah. Kebetulan suami itu orang Banten, dosen saya. Namanya Kabullah, almarhum. Orangnya tinggi semampai, kuning langsat, gagah. Dapat istri hitam. Jadi semua kawan-kawan mahasiswi heran, kenapa bapak ini kok cinta sama ibu ini? Itu setiap sore dibonceng dengan motor Fit. Bayangkan tuh, kayak gagak mengonggong telur. Tahu gagak? Gagak burung hitam, telurnya putih. Gitulah bapak dengan ibu tadi. Akhirnya dipanggil. Saya tanya, Pak, ini kawan-kawan ini tahu nih, bagaimana ini ibu dengan bapak ini? Dia bilang, saya sudah 2/3 mengelilingi dunia. Belum pernah saya makan seenak di rumah ibu ini. Waktu dia gadis. 3 hari sesudah saya makan, ibu ini selamat. Dilamar. Ibu tadi bilang, setelah saya diberi papa, saya dilamar, saya pingsan 3 jam. Ibu itu pingsan 3 jam karena tidak mungkin orang segagah ini lamarin dia. Kaget dia kan. Jadi bisa diambil kesimpulan ibu-ibu bahwa dimensi kejujuran itu bukan hanya ketidaksesuaian antara apa yang diucapkan dengan apa yang ada dalam hati, sebuah kebohongan, tapi orang bisa dikatakan tidak jujur juga karena tidak dapat melakukan apa yang seharusnya dia lakukan. Contohnya tadi itu tugas pokok di antara istri itu masak antara. Kalau nggak mau masak sebenarnya tidak ada ketidakjujuran. Suami tugasnya mencari nafkah. Selama ini kalau suami nyusu ke istri terus nyari nafkah nggak pernah, nggak jujur juga itu kan? Kebohongan ya. Tidak, itu kan itu namanya keluarga puyuh namanya. Wah, keluarga puyuh tuh. Tahu tidak ibu keluarga puyuh? Burung puyuh itu kalau bertelur yang ngerampi yang jantan, yang betina cari makan. Nah, itu keluarga puyuh tuh. Yang jantan di rumah-rumah aja gitu kan, ngacu-ngacu anak. Yang betina cari makan itu namanya bukan kesetaraan. Itu udah terbalik dunia namanya itu. Iya tidak? Itu namanya keluarga burung puyuh. Baik Bu ya, sekarang yang nomor 6 Bu ya. Nah, yang nomor 6 ialah masalah apa namanya itu provokator. Menghindari provokasi ya. Iya. Jadi bagaimana kita jangan menjadi orang yang provokator? Provokator itu adalah suka menyebar fitnah, suka mengadu domba, suka mencungkil-cungkil kelemahan orang. Itu namanya provokator. Jadi Allah sangat benci kepada orang ini. Jadi kata Rasulullah, orang yang sangat dibenci Allah ada 3. Yang pertama, orang yang suka menyebar fitnah, orang yang suka mengadu domba kawan sama kawan, dan orang yang suka mencungkil-cungkil kelemahan orang. Tiga-tiganya itu provokator. Itu namanya provokator. Dan provokator itu tempatnya adalah jahanam. Surga tidak, neraka jahanam. Dia tidak akan menyentuh, jangankan menyentuh surga, bau surga aja tidak diberi oleh Allah SWT. Kalau ada rumah tangga begini, suatu kali istri ngomong sama suaminya, Pak, lihat tuh sebelah itu, tidak lebih baik dari posisi kita. Sekarang mobilnya baru, Bapak mobilnya mana? Itu provokator enggak tuh? Itu kan namanya sudah provokator. Dia tidak mengukur kemampuan suaminya. Nah, akhirnya mendorong suaminya melakukan apa? Kebohongan, korupsi, menipu, menipu demi untuk kesenangan. Jadi bagaimanapun juga, makanya tadi perempuan itu adalah sayap kiri. Sayap kanan suami, sayap kiri perempuan terbangnya sejalan. Oleh sebab itu makanya rumah tangga sakinah itu ada 9 tata. Follow. Waktunya gak cukup nih Bia kalau jelasin Bia nanti lain kali itu. Sembilan tata ini Bibi penasaran nih. Iya, baru akan timbullah suara kasut sakinah mawaddah warahmah. Para pemirsa yang berbahagia, kita akan masuk pada sesi tanya jawab, terutama ibu-ibu yang ada di studio. Kami silakan ibu, ini ada waktu untuk bertanya kepada Buya Letter. Setelah Buya Letter menjelaskan kekurangan dari 6 syarat yang pagi ini sudah beliau jelaskan 3-3-nya atau 6-6-nya dari minggu lalu. Silakan sebutkan namanya ibu untuk bertanya kepada Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Buya, saya atas nama Majelis Zikir Nurussalam dari Jakarta Utara, Kelapa Gading. Yang ingin ditanyakan, tadi Buya sudah menyampaikan masalah jalan yang lurus, jalan yang diberi Allah. Di antaranya ada 6, saya sudah hafal sampai 3, di antaranya doa, sabar, dan ikhlas. Yang ingin kami tanyakan, seandainya kami itu kepengin sekali selalu ada di jalan lurus, pada satu saat mengerjakan rumah tangga itu karena capek, jadi timbullah marah-marah. Jadi kan berarti tidak ikhlas. Apakah ini termasuk ada di jalan benar atau jalan yang lurus? Itu saja pertanyaan kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Bu ya. Baik. Memang marah itu salah satu perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah. Ah, sekarang ini bagaimana? Apabila kita marah, apa yang kita marahkan? Sesuatu yang jelek. Kita ingat yang baik. Kita marah pada suami, ingat kebaikan suami, hilang marah tadi. Dengan demikian kita malah berpahala. Kita marah kepada anak, ingat kebaikan anak tadi, akan hilanglah rasa marah tadi. Nah, oleh semua itu makanya Nabi bersatu kali, kalau kita sedang marah-marah betul, payah mengendalikannya, silakan berwudu. Disuruh kita berwudu. Dengan berwudu muka kita tadi akan dingin, otak akan tentram, dada kita akan sejuk. Nah, kalau sudah sejuk, atau begitu juga kalau kita sedang marah sama suami, pergi ke dapur, jangan berhadapan. Suami begitu juga sedang marah pada istri, pergi ke warung. So kalau sudah berhadapan dia akan terus dengan pergi. Setelah pergi ke warung, istri, suami pulang, air teh taruh. Ini mas, alhamdulillah istri saya sudah memaafkan saya. Timbullah ketenteraman, timbullah kembali sakinah tadi. Timbullah kasih sayang kembali. Itu hanya sikap. Oleh sebab itu marah tadi harus terkendali. Marah yang tidak terkendali kita akan diburu oleh setan. Kalau sudah diburu setan, orang tidak pernah mengoreksi dirinya. Orang tidak pernah menyesali dirinya dan orang setan tidak pernah sadar pada dirinya. Kalau suami marah terus kita sudah sabar tapi masih ngomel aja gimana? Mau tangganya pergi ke dapur cepat. Pergi ke dapur cepat. Dia datang juga ke dapur ngomelin juga. Kalau dia datang ke dapur cepat ngomel juga umpamanya kan? Ya. Sekarang ya mas, maafkan mas kalau ada kesalahan saya, maaf salah segala macam. Jadi jangan dilawan. Ya? Jangan dilawan. Kita mohon maaf. Soal pada satu saat dia juga akan mengalami apa yang kita rasakan. Itu akan terjadi dalam suatu rumah tangga. Ada bu suami model kayak begitu? Ada. Ada dulu. Kerjanya marah aja suami. Nah, gitu. Saya kira terima kasih bu. Silakan yang lain. Silakan yang lain ada yang bertanya. Oh silakan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari perwakilan Bandung ingin bertanya. Tadi Pak Kiai selalu mengatakan sabar dan sholat. Kalau gak salah di dalam ayat Quran selalu sebutkan sabar dulu ya Pak Kiai ya. Berarti dalam sholat juga kita harus sabar. Kalau gak sabar sholatnya terburu-buru itu berarti gak bagus ya Pak Kiai ya. Kemudian juga soal ikhlas. Kalau ikhlas itu ternyata mudah tapi sulit, sulit tapi sebetulnya kalau kita bisa laksanakan mudah juga Pak Kiai ya. Berarti mungkin saya ingin bertanya, jalan yang lurus itu berarti jalan hidup yang indah. Dari tadi yang dikatakan Pak Kiai itu, kalau kita bisa meramunya dalam suatu kesatuan, berarti hidup kita bisa indah Pak Kiai, betul gak? Betul. Betul ya, jadi enak sekali ya kalau kita bisa hidup indah. Tapi sulit Pak Kiai, gimana caranya dong Pak Kiai selain yang enam itu supaya betul-betul hidup kita itu selalu indah, kita bisa menikmati, mensyukuri, bisa bersabar dengan sebaik-baiknya, ikhlas terutama terhadap suami kalau bawa pulang-pulang gitu. Ya Bu ya. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Ya mangga, terima kasih Pak Kiai. Bagus. Jadi sabar itu artinya mengendalikan diri dari nafsu. Yang paling berat dalam hidup ini mengendalikan nafsu. Itulah sabar. Untuk itu kita membiasakan diri. Kita lihat batin kita. Penyakit hati itu kan ada beberapa, yang paling parah sekali. Yang pertama iri, dengki, dendam, sombong, takabur, loba, tamak. Itu penyakit. Nah, kalau kita sadar penyakit itu, kita ulang-ulang, kita akan tahu, oh ini penyakit. Kalau sudah tahu penyakit, kita akan menghindar. Banyak orang sekarang ini penyakitnya tidak tahu. Bagaimana dia akan menghindar penyakitnya, tidak tahu. Sama sekarang ini, banyak orang mengatakan KKN itu berbahaya, korupsi berbahaya. Tapi orang tidak pernah mengkaji apa sebabnya korupsi, apa sebabnya KKN. Kalau sebab sudah dikaji, kita tahu obatnya. Banyak orang tidak tahu obat kalau sebab tidak dikaji. Banyak orang sekarang tidak pernah mengaji jiwanya. Yang dikaji cuma fisik. Ini yang merusak manusia sekarang ini. Dendam, hasut, provokator, itu kan penyakit hati semua itu. Suka mengadu-adu orang, itu kan penyakit hati. Kalau ini kita sadari, kita kaji terus-menerus, kita akan sadar, ini penyakit. Siapa orang mau sakit? Kan ada orang yang mau sakit. Kalau tahu itu penyakit, orang akan menghindar. Ini kan banyak orang tahu sombong, tidak tahu penyakit. Ini melanjutkan dia. Zikrullah dengan muhasabah itu bagian dari kontemplasi kita untuk betul. Sadar. Zikrullah muhasabah. Muhasabah itu mengoreksi diri. Ku anfusakum wa ahlikum minan. Koreksi, introspeksi diri kita. Nah, itulah makanya orang mau tidur itu, manusia itu dalam kesadarannya kan empat. Empat yang perlu diingat. Yang pertama, selalu munajah kepada Tuhan dengan salat. Yang kedua, mengoreksi diri. Hasibu dinafsihi, kita mengoreksi diri. Yang ketiga, menambah kesadaran kita, alam ini apa yang bisa saya manfaatkan. Banyak orang tidak tahu memanfaatkan alam, akhirnya dia miskin. Kemiskinan itu, kita sekarang mengatakan lahan tidur. Yang tidur sekarang siapa? Apa lahan, apa orang? Iya, nah, itulah manusia itu selalu menyalahkan orang. Tidak perlu mengoreksi diri. Padahal yang tidur itu kan dia. Nah, sekarang lahan tidur. Mana lahan tidur? Rumput tumbuh, ilalang tumbuh. Semuanya tumbuh, tidur dia itu. Kan begitu kan? Yang keempat adalah bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan, terutama makan dan minum. Mana orang bekerja sekarang-sekarang? Ayam murah saja kerjanya itu. 10 anaknya. Pernah tak mendengar anak ayam kurang gizi? Ini punya ayah, punya ibu, anak cuma satu, kok bisa kurang gizi? Orang yang disalahkan. Apa betul itu? Kan kurang pada ayam tuh. Kalau begitu pengertian masalah kesabaran itu ya, juga konsistensi atau istiqomah dalam bekerja itu sabar. Betul. Itu kunci. Teguh dalam bekerja, kita menghindari semua sifat-sifat yang mendatangkan penyakit kepada jiwa kita. Sebab orang, tandanya orang yang sangat terpengaruh dunia itu, yang pertama hidupnya gelisah. Apa gunanya? Duit banyak, hidup gelisah. Tidur tak mau, pikiran kacau, dilihat lantai, dilihat ini hasil korupsi, dilihat loteng ini hasil curi, dilihat dinding ini hasil tipu. Akhirnya mana tenang kita kan? Kemana melihat? Berkata, benda itu berkata semua. Eh, ini korup nih. Nah. Ini kicuh ni, ini tipu ni, ini bohong ni. Itu kan menggelisahkan kita. Itulah makanya dengan zikrullah jiwa tenang. Kenapa jiwa tenang? Kita membuang semua penyakit sehingga kita mencari obat. Apa obatnya? Zikrullah. Takarruf kepada Allah. Kalau sudah dekat kepada Allah, kita sadar apapun yang kita kerjakan diawasi oleh Allah. Kalau Allah telah mengawasi kita, kita tidak mungkin melakukan yang salah. Jadi Bu ya, 6 syarat yang terintegralistik membuat kata Ibu tadi hidup menjadi indah ya. Itu kan tidak dipraktekan parsial kan. Artinya kalau ikhtiar dengan doa, kemudian sabar, syukur, ikhlas itu kan sebuah rangkaian yang tidak bisa dipisahkan. Tidak, dia menyatu. Ibaratnya mesin mobil atau motor itu kan saling mendukung dengan fungsinya masing-masing. Ya betul. Kalau salah satunya tidak berfungsi, bisa mempengaruhi yang lain. Mempengaruhi yang lain. Sama saja kan. Sedikit saja, umpamanya baterai tidak berfungsi, hancur mesin semua. Kalau orang nggak jujur, bisa nggak ikhlas kan ya? Bisa. Sama keikhlasan itu kuncinya kan kejujuran. Nah, ikhlas itu menimbulkan kejujuran. Kejujuran membuat kita ikhlas. Kalau nggak ikhlas, juga doanya juga nggak. Nggak akan dikabulkan Tuhan. Sama dia berjalan di luar aturan Tuhan. Kalau berjalan di luar aturan, tentu sama saja doa itu kan memohon. Kalau kita memohon tidak memenuhi syarat, tentu tidak akan berhasil pemohon kita. Kita memohon mau jadi pegawai, memohon, tapi syaratnya cukup, ditolak dong. Permohonan itu harus memenuhi syarat. Itulah syarat-syarat. Kalau ingin jalan lurus, ada 6 syarat yang perlu kita usahakan. Saya kira jelas Ibu ya. Silakan yang dari sini Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sangat kami hormati Bapak Kiai, ada satu pertanyaan yang akan saya tanyakan. Bicara masalah jujur, ikhlas, sabar, dan lain-lain yang termasuk enam Pak Kiai jelaskan itu, apakah dengan kita melaksanakan itu secara tulus dan ikhlas bisa membuat kita mengintrospeksi diri? Salah satunya barangkali dengan berzikir, Pak Kiai. Menurut apa yang disampaikan oleh Pak Kiai, dengan kita berzikir kita bisa menjadi seorang yang jujur dan ikhlas. Namun pada kenyataannya berzikir itu kita lakukan, tapi banyak pula yang melakukan hal-hal di luar rir yang tidak mendapat ridha Allah. Bagaimana cara mengantisipasi dan mengatasi serta menyampaikan syiar itu supaya kita bisa merubah terutama diri kita sendiri dalam menjalankan kehidupan di dunia ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Buyan jawabnya harus singkat padat nih karena waktunya terbatas. Baik. Jadi memang kita harus melatih batin kita dengan penyakit-penyakit tadi. Bagaimana seluruh penyakit yang saya katakan tadi kita hindarkan. Kalau itu sudah terhindar, zikir sama ada orang zikir tapi cuma hanya latihan, karena tidak merasuk ke dalam jiwanya. Nah, namanya latihan zikir sama dengan salat tadi. Ada orang zikir malah zikirnya itu habis masuk karena zikir aja, tapi kelakuannya tidak berubah. Itu hanya latihan. Jadi latihan itu mudah-mudahan lama-lama dia akan terbiasa, akan mempengaruhi sikap jiwanya. Nah, oleh sebab itulah makanya dengan adanya kita mengkaji penyakit tadi, tahu kita obatnya. Banyak orang mengkaji penyakit, banyak orang sekarang ini menghebohkan penyakit, tapi tidak pernah mengkaji sebab. Kalau sudah dikaji sebab, kenapa orang tidak ikhlas? Apa sebabnya? Kita kaji. Sehingga timbul kemantapan hati kita untuk berbuat ikhlas. Kenapa orang tidak jujur? Ya, misalnya tidak jujur itu. Kadal fakru ayakuna kufra. Sesungguhnya kemiskinan itu membunuh orang menjadi kufur. Orang terlalu miskin dia akan hilang kejujurannya. Hilang kejujurannya, orang miskin hilang kejujurannya. Kenapa hilang kejujurannya? Karena hanya kebutuhannya saja yang dia pikirkan. Perut aja tidak berisi. Daripada berkelahi dengan orang, dengan perut, lebih baik berkelahi dengan orang. Maka sekarang banyaklah terjadinya perampokan, pembunuhan, segala macam. Karena apa? Karena tidak tahan berkelahi dengan perutnya. Ibu tadi bertanya bahwa untuk menyatakan sesungguhnya sangat berat untuk mengamanah, untuk melaksanakan jalan yang meniti jalan lurus, karena begitu banyak godaan dan cobaan tadi kan. Apakah kita harus menyerah kepada godaan dan cobaan itu? Pasti harus ada ikhtiar kan Bu ya. Bukan saja ikhtiar, perjuangan. Jihad. Salah satu jihadnya adalah berjuang mengatasi godaan tadi untuk mencari jalan yang lebih lurus. Ah, di balik itu Tuhan inna ma'al usri yusra. Di balik kesusahan Tuhan akan memberikan kebahagiaan. Makanya ada pepatah, berakit-rakit ke hulu Tidak mungkin kita berenang-renang kalau berakit-rakit ke tepian. Tidak mungkin. Kalau kita sudah susah di awalnya, di hari tua kita akan diberi kesenangan oleh Allah. Itu kuncinya. Terima kasih Bu ya. Ya. Para pemirsa yang berbahagia, ibu-ibu sekalian, memang hidup ini kan ujian. Ya kan? Di allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bahwa untuk mencari jalan lurus dan memperoleh jalan lurus itu tidak mudah. Kita harus jihad, beliau menyampaikan begitu, harus berjuang, banyak kali godaan, banyak kali rintangan. Tapi kita selalu memohon pertolongan dengan ucapan ihdinas siratal mustaqim. Sebagai akhir dari perjumpaan dalam acara Mimbar Nurus Salam, kita inginkan Buya memberikan satu ketegasan pencerahan kepada kita semua, kepada para pemirsa, mengapa kita mesti memilih jalan yang lurus dalam hidup ini. Itu yang substansi yang paling mendasarkan itu, ibu-ibu. Kenapa? Ya terserah kita lah. Mau lurus kek, mau bengkok kek, kan gitu kan. Jadi mengapa kita mesti harus memilih jalan lurus? Kenapa Bu Yani? Kenapa kok hidup susah amat suruh memilih jalan lurus? Kita memilih jalan yang lurus karena ingin mencari dua kebahagiaan. Kebahagiaan dunia dan kebahagiaan di akhirat. Sebab manusia sekarang sudah banyak hanya mencari kebahagiaan dunia. Lupa. Sehingga manusia sekarang sudah mulai kehilangan keseimbangan. Cinta dunia, lupa akhirat. Cinta harta, lupa sumbernya. Dia tidak. Cinta makhluk, lupa kepada khalik. Dia tidak. Karena sayang kepada istri, korupsi. Tapi lupa dia kepada Tuhan. Pasti Tuhan melarang itu. Itu umpamanya kan. Nah, manusia itu suka melakukan kesalahan, tapi tidak pernah mau tobat. Dosa aja terus. Nah, kemudian mereka sangat mencintai rumah, lupa ke masjid. Tidak tahu ke kubur. Rumah ditambah ke atas, ditambah ke bawah, ditambah ke samping. Pokoknya rumahnya hebatlah. Tapi pada satu saat rumah itu akan ditinggalkan, dia akan pergi ke kubur. Tidak siap dia untuk ke kubur. Nah, itulah makanya kita sekarang mencari jalan yang lurus, sehingga terbentuklah keseimbangan. Sebab dasar negara kita Pancasila ini adalah untuk mewujudkan keseimbangan antara duniawi, ukhrawi, lahir dan batin. Indah. Material dan spiritual. Itulah tujuan bangsa kita. Sekarang kita sudah banyak mengarah kepada kehidupan duniawi dan materialistik yang sifatnya program. Itulah makanya perlu dengan jalan lurus timbul keseimbangan hidup. Dan insya Allah surga dunia dan surga akhirat akan kita alami dalam perjalanan. Ini ibu-ibu, para pemirsa, itulah sebetulnya substansi dari kajian kita selama dua kali berturut-turut minggu lalu dan pada Kamis pagi ini. Di dalam Al-Quran juga sudah ditegaskan wa aqimul wazna bil qisti wala tukhsirul mizan. Jadi kita memang mesti menegakkan keseimbangan dan jangan mengurangi ketimbangan itu. Keseimbangan dunia akhirat mesti ditempuh melalui jalan yang lurus kalau kita ingin bahagia. Kalau memberatkan salah satu di antara keduanya, itu artinya kita tidak menempuh jalan yang lurus. Mudah-mudahan berkah. Sampai berjumpa pada minggu berikutnya di lain kesempatan. Kami akhiri dengan ucapan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.